Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembacaan daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan terkait dengan kitab yang ditulis oleh Mujadidud Da'wah An-Najdiyah Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita masuk kepada al-mas'alah ats-tsamina wa tis'un. Masalah yang ke-92. Iftikharuhum bi sana'ihim 'ala man dunahum fi dzalik. Berbangganya mereka terhadap profesi-profesi mereka terhadap orang yang profesinya di bawah standar mereka. Ini profesi yang mereka anggap sebagai profesi yang rendah, meskipun profesi tersebut belum tentu lebih rendah. Dan hal itu merupakan kebiasaan-kebiasaan ala jahiliyah, dan ini sebetulnya masih terikat atau terkait dengan yang setelahnya nanti, karena mereka adalah orang-orang yang pengagum dunia. Qala al-mu'allif rahimahullah al-iftikharu bis-sana'ih, berbangga dengan profesi-profesi. Kafi'li ahli ar-rihlatain ala ahli al-harf, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu rihlatain di sini maksudnya adalah Quraisy, seperti perbuatan Quraisy yang melakukan dua rihlah, dua safar dalam setahun. Safar yang pertama ke negeri Yaman di musim dingin, dan safar yang kedua ke negeri Syam di musim panas. Di musim dingin, maka Yaman terasa hangat. Dan di musim panas, maka Syam terasa sejuk. Sehingga mereka di musim dingin pergi ke Yaman. Sehingga perjalanan menuju Yaman ringan. Di musim panas, mereka pergi ke Syam. Sehingga perjalanannya terasa lebih ringan. Mereka berbangga karena mereka merasa profesi mereka jauh lebih mulia, lebih tinggi. Mereka sebagai para tajir, para saudagar. Di mana sekarang ini tajir menjadi bahasa kita, menjadi bahasa Indonesia untuk mengungkapkan orang yang memiliki kekayaan melimpah. Sedangkan tajir itu sendiri asalnya adalah saudagar atau pedagang. Kebiasaan Quraisy yang melakukan tijarah rihlah di dua negeri besar tersebut menjadikan mereka sombong dan merendahkan pihak-pihak lain yang hanya bekerja di dalam negeri, bercocok tanam dan bertani, ahlul hars. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-iftikhar bis-sana'i, berbangga dengan profesi-profesi. At-tajir yaftakhiru bi tijaratihi 'alal hirafi, seorang tajir, seorang saudagar, pedagang, dia berbangga dengan dagangannya. Dibandingkan dengan para pekerja, para buruh, ahlul hirfah. Sedangkan mereka ini para saudagar. Wa'ala najjar, juga mereka berbangga terhadap para tukang kayu, tukang batu, para kuli bangunan. Wa'alal hajjat, dan juga mereka berbangga pada para tukang besi, pandai besi. Di mana pekerjaan-pekerjaan tersebut sebetulnya tidaklah lebih rendah, tidaklah lebih hina, ya, dibandingkan para tajir, para pengusaha. Hanya memang seolah mereka yang memiliki barang-barang dagangan yang melimpah, pengusaha sukses, orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukan itu tidak dinilai dari pekerjaannya. Sedangkan dari sisi manfaat untuk umat manusia, para pekerja bisa jadi mereka lebih besar jasanya dibandingkan para tajir, tujar, ahli tijarah. Dan keumuman yang ada pada para tujar adalah kefajiran, sehingga Rasul menyatakan at-tujar humul fujar. Ini tentunya ala al-aghlab wa laisa ala al-umum. Umumnya bahwa demikian kondisi para tujar, para pedagang, kebanyakannya, tidak semuanya. Jarang-jarang ada pedagang yang jujur, terlebih kalau tidak kenal agama. Entah dengan mengurangi timbangan, memanipulasi daripada barang, bersumpah palsu untuk melariskan dagangan, dan semisalnya berbagai macam cara untuk menipu daripada konsumen demi meraih dan meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kemaslahatan daripada barang terkadang, ya, kemanfaatannya tidak sebanding dengan harganya. Sedangkan pekerja, keumumannya mereka bekerja berdasarkan tenaga, sehingga kemungkinan-kemungkinan untuk kemudian melakukan berbagai macam kecurangan-kecurangan sangatlah kecil. Meskipun juga ada sisi-sisi kecurangan, semisal mengurangi daripada waktu, banyak istirahat, atau bahkan mengkorupsi daripada sebagian barang milik proyek, itu pun terjadi. Akan tetapi pembahasan di sini adalah sisi iftikhar, sisi berbangga, berbangga terhadap profesi. Wal muwazzaf yaftakhir bi wadhifatihi, demikian pula seorang pegawai, dia berbangga dengan kedudukan dalam kepegawaiannya. Dia sebagai atasan, ala man dunahu minal muwazzafin, berbangga, sombong terhadap bawahannya dari kalangan para pegawai semisal dia, karena dia merasa berada di atas kedudukan yang lainnya. Al-Muslim la yahtaqir man huwa duna. Seorang Muslim tidak boleh untuk ihtiqar. Ihtiqar itu artinya merendahkan, melecehkan, meremehkan, menganggap di bawah levelnya. Walaupun memang betul dari sisi kedudukan dia memang atasan, tetapi tidak sepantasnya dia kemudian merendahkan orang-orang yang di bawahnya. Rasul menyatakan bihasbi mri'in minasyar an yaftir akhahu muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jahat, jelek, buruk, bisa dia melakukan ihtiqar, meremehkan seorang muslim saudaranya yang lain. Al-Muslim la yahtaqir man huwa duna. Seorang Muslim tidaklah merendahkan orang yang di bawahnya. Bal la yahtaqir an-nasa umuman. Bahkan seorang Muslim itu dia tidak merendahkan manusia secara umum. Kepada siapa saja. Fakaifa yahtaqir al-muslimin li ajli hirafihim. Lantas bagaimana kemudian dia ihtiqar, melecehkan kaum muslimin hanya karena sebatas profesinya, pekerjaannya. Dia menjadi wira swasta, sukses, pengusaha, sedangkan yang lain menjadi pekerja swasta, buruh, dan semisalnya. Wa anna duna hirfatih, dan bahwasannya muslimin dia berada di bawah daripada hirfahnya, atau profesi yang lain berada di bawah profesi dirinya. Hadza min umuril jahiliyah, ini termasuk daripada perkara-perkara jahiliyah. Kama dzakarallahu an Quraisy fi rihlatain, sebagaimana Allah sebutkan tentang bangsa Quraisy dalam dua rihlah yang mereka lakukan. Fallahu subhanahu wa ta'ala an'ama 'ala Quraisy bi rihlatain at-tijariyatain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat, anugerah, dan karunia kepada bangsa Quraisy dengan dua rehlah perjalanan dagang. Rehlah asyita ilal yaman, ini yang pertama, rehlah di musim dingin ke negeri Yaman. Wa rihlat as-sayf ila Syam, di tijarah, dan rihlah di musim panas ke negeri Syam. Bangsa Quraisy dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 7 perkara. Disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam Al-Khilafiyah, dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Dari Ummu Hanik binti Abi Thalib, bibi Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasul bersabda, faddalallahu Quraisyan bi sab'i hilalin, Allah memberikan fadilah, melebihkan Quraisy dibandingkan daripada kabilah-kabilah yang lain dalam 7 perkara. Tidak ada 7 keutamaan ini pada yang selain Quraisy, hanya khusus pada Quraisy saja. Beliau menyebutkan yang pertama, anni minhum. Diriku bagian dari mereka. Wa annan nubuwwata fihim, dan bahwasanya nubuwwah ada pada bangsa Quraisy, ada pada mereka, yakni nubuwwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah beliau tidak ada lagi nabi. Wal hijabah wasiqayah fihim. Demikian pula memberikan kiswah kepada Ka'bah dan memberikan air minum zam-zam kepada para jamaah haji, itu juga di tangan Quraisy. Wa annallaha nasarahum 'alal fil, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala langsung yang menolong mereka menghadapi pasukan gajah. Dan pasukan manapun yang akan menyerang daripada Baitullah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menghadapinya. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Hanya saja memang kaum muslimin jika memang diserukan jihad menghadapi musuh yang tidak menyerang satu-satunya situs terbesar kaum muslimin, yakni Ka'bah, maka kita harus wajib untuk kemudian mengumandangkannya. Wa annahum abadullah azza wa jal 10 sinin la ya'buduhu ghairuhum, dan bahwasanya mereka kaum Quraisy beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 10 tahun, tidak beribadah kepada Allah selain mereka. Wa annallaha anzala fihim suratan minal Qur'an, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada mereka satu surat dari Al-Qur'an. Satu surat dari Al-Qur'an. Tsumma talaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membacanya. Bismillahirrahmanirrahim, li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shaif, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kalau dilihat dari maknanya, seolah-olah ini adalah lanjutan dari ayat sebelumnya, disebabkan karena kebiasaan Quraisy. Ini seolah-olah lanjutan dari surat Al-Fil, ya kan? Bagaimana kejadian Al-Fil? Allah Subhanahu wa taala binasakan Abroha bersama dengan pasukan gajahnya. Allah hancur leburkan. Allah tindak mereka dengan tindakan yang sangat mengerikan. Mereka dihancurkan dengan burung ababil yang pada kaki dan paruh mereka, kaki dan paruh daripada burung-burung tersebut ya, ada batu-batu kerikil dari si jin yang apabila menembus, apabila mengena kulit maka akan tembus, akan menembus tubuh badan seseorang. Kalau jatuh di kepala bisa tembus sampai telapak kaki. Ini batu-batu tersebut. Sehingga badan manusia dan badan binatang yang terkena daripada bebatuan tersebut digambarkan di dalam Al-Quran ka'asfin makbul, seperti daun yang dimakan ulat, lubang-lubang. Itu gambarannya. Karena memang batu yang sangat panas sekali. Ya. Apabila mengena tangan langsung bolong. Dia tidak tertahan oleh badan, tetapi akan tembus sampai ke tanah. Sehingga kematian yang sangat mengerikan pada saat itu. Betul-betul hancur luluh, hancur lebur pasukan Abroha. Allah lakukan yang demikian liila fi Quraisyin ila bihim rihlata syita'i wa shayf. Ini pada salah satu penafsiran. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menolong Quraisy, mereka punya kebiasaan melakukan rihlah. Sehingga tetap aman sentosa rihlah yang mereka lakukan. Rihlah di musim dingin dan di musim panas. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya sepantasnya kalian yang telah diberikan nikmat oleh Allah sedemikian rupa, fal ya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya kalian beribadah kepada penguasa Baitullah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang telah memberikan keamanan kepada kalian dari yang telah memberikan makan kepada kalian dari rasa lapar dan memberikan keamanan dari rasa takut. Dua kenikmatan yang apabila keduanya terkumpul pada satu negeri, maka negeri itu akan menjadi negeri yang aman, sentosa, makmur, sejahtera. Nikmat daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kelaparan penduduknya. Semuanya ini makmur. Sentosa. Dan nikmat yang kedua lebih besar lagi, yakni nikmat keamanan. Kalaupun makanan banyak, tetapi seseorang berada dalam ketakutan, dia mungkin harta melimpah, tetapi tidak ada keamanan. Setiap saat, setiap waktu nyawanya bisa terancam, hartanya bisa terampas. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nikmat yang begitu sangat besar kepada bangsa Quraisy secara khusus. Allah Subhanahu wa taala berikan it'am, memberikan kepada mereka makanan sehingga tidak ada satupun penduduk yang kelaparan, dan memberikan jaminan keamanan sehingga orang yang berada di negeri tersebut benar-benar terjamin keamanannya. Akan tetapi yang rajih dalam perkara ini bahwa surat tersebut berdiri sendiri. Ya. Al-Fil berdiri sendiri dan surat Quraisy berdiri sendiri. Sehingga terpisah dengan basmalah. Sehingga makna yang terkandung dari ayat ini atau surat Quraisy ini menceritakan tentang kebiasaan mereka bangsa Quraisy, ya, rihlah di musim dingin ke negeri Yaman dan di musim panas ke negeri Syam untuk melakukan tijarah, perdagangan. Dan mereka di dalam setiap rihlah berada dalam keamanan. Pulang pergi dalam perjalanan yang begitu sangat panjang di bawah keamanan Allah Subhanahu wa taala pada safar-safar mereka. Kenapa demikian? Karena kedudukan mereka sebagai para penduduk tanah haram, sehingga mereka begitu sangat dihormati, diagungkan oleh setiap negeri yang mereka lewati, yang mengenal bahwa mereka adalah kabilah Quraisy. Bahkan masuk dalam hal tersebut adalah setiap siapa saja dari kabilah-kabilah lain yang ikut dalam rombongan Quraisy akan mendapatkan pemuliaan yang sama. Ini kondisi mereka dalam rihlah dan safar mereka sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Baik safar mereka ke negeri Yaman maupun ke negeri Syam. Adapun pada saat mereka berada di Makkah, maka Allah ingatkan pada ayat yang lainnya. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka memandang bahwasannya kami jadikan negeri haram dalam keadaan aman, sejahtera, sedangkan manusia-manusia di sekitarnya mereka saling bantai satu dengan yang lain, saling sambar satu dengan yang lain, saling serang satu dengan yang lain. Kabilah-kabilah yang ada, mereka saling bunuh. Adapun Quraisy, mereka dimuliakan oleh seluruh kabilah yang di sekitarnya, karena mereka adalah orang-orang yang berkhidmat kepada Baitullah. Sehingga lam di situ, kata sebagian mufassirin ya, liilafi, lamnya di situ itu bukan sababiyah sehingga dikaitkan dengan ayat sebelumnya, tetapi lamnya adalah lam ta'ajubiyah. Lamnya di situ adalah lam ta'ajubiyah, bukan sababiyah. Sehingga ada fi'il ta'ajub yang mahdhuf. Takdirnya adalah ijabu li'ilafi Quraisy wa ni'mati 'alaihim fi dzalik. Yani alangkah sangat mengagumkannya kebiasaan dari bangsa Quraisy melakukan rihlah di dua masa, dua musim, musim panas dan musim dingin, dan nikmatku atas mereka dalam perkara tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian membimbing supaya mereka, bangsa Quraisy, mensyukuri nikmat tersebut, nikmat yang sangat agung, sangat besar. Hendaknya mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya semata. Sebagaimana Allah berkesendirian di dalam mengurusi mereka, memberikan keamanan kepada mereka, memberikan nikmat rizki kepada mereka, dan seterusnya. Sebagaimana Allah nyatakan agar Rasulullah mengucapkan innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldat baldatil ladzi harramaha wa lahu kullu syai wa umirtu an akuna minal muslimin. Sungguhnya diriku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada penguasa negeri ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang telah menjadikannya haram, terpelihara, dan baginya segala sesuatu, dan aku diperintahkan untuk menjadi yang pertama berserah diri. Tentunya nikmat-nikmat tersebut mengharuskan mereka mengikuti daripada sunnah Nabi untuk kemudian menjadikan mereka mensyukuri daripada nikmat-nikmat tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan mengangkatkan nikmat tadi kepada mereka. Hanya saja mereka justru menjadi kebiasaan mereka, fahum yaftasiruna 'alan nas. Mereka berbangga dengan itu, berbangga kepada manusia yang lain. Bi'annahum ashabur rihlatain, karena mereka ashabur rihlatain, melakukan perjalanan ke negeri Yaman dan ke negeri Syam. Wa yaftakhiruna 'ala man dunahu minal muzari'in, dan mereka iftikhar terhadap orang-orang yang lainnya. Iftikhar terhadap para petani, muzari'in, ini orang-orang yang ahli zira'ah, ahli pertanian, perkebunan. Wa ahli hars, ahli tanaman. Dan ini sekali lagi terkait dengan pandang mata mereka yang begitu sangat sempit, bahwa kemuliaan itu dinilai dari harta. Wa hadha yatanawal kullu man iftakhar bi sun'atihi aw wadhifatihi 'ala man duna. Dan ini mengena pula pada setiap siapa saja yang berbangga dengan profesinya atau pekerjaannya kepada orang yang di bawahnya. Artinya sifat daripada al-jahiliyah, sifat jahiliyah yang ada pada mereka, pada Quraisy, ini juga diwarisi oleh orang-orang yang datang setelahnya, dan bahkan setelah datangnya Islam. Hal-hal tersebut masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin. Mereka menilai status orang lain dari sisi pekerjaan, memandang kehormatan seseorang dari sisi profesi. Maka ini merupakan perangai-perangai jahiliyah yang diperangi oleh Islam. Sehingga saya menyatakan, mengena pula pada setiap orang yang merasa bangga dengan profesinya, merasa bangga dengan kedudukannya, jabatannya, ya, ataupun merasa bangga dengan apapun status sosialnya. Kalau kemudian dia berbangga dan kemudian dia melecehkan atau meremehkan atau menghinakan atau merendahkan pihak-pihak yang lainnya, maka dia telah terjatuh dalam perangai-perangai jahiliyah. Fal insan la yastakbir, hendaknya seseorang jangan sombong. Di dalam Islam, kemuliaan itu dinilai dari ketakwaan. Kemuliaan itu dinilai daripada sejauh mana kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa untuk merasa lebih baik dari pihak-pihak lain, merasa lebih tinggi levelnya dari orang lain, karena ketakwaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Rasul menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, di dalam dada. Lah, kalau kemudian seseorang dengan mengangkat dirinya disertai dengan merendahkan orang lain, merasa dengan perbuatannya lebih tinggi levelnya dari orang lain, maka ini perkara yang sangat-sangat sangat-sangat rendah. Tidak bisa dibayangkan mengangkat dirinya dengan merendahkan orang lain. Padahal Rasul telah menyatakan at-taqwa huna, beliau menyatakan bi hasbi mri minasar an yakhira akhahul muslim. Takwa itu di sini, di dalam dada. Artinya Allah yang Maha mengetahuinya, dan cukuplah seorang jahat dikatakan jelek di saat dia merendahkan saudaranya muslim. Itu merupakan perangai jahiliyah. Dan setiap kita jangan merasa aman dari perangai-perangai jahiliyah tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi kepada salah seorang sahabatnya saja, beliau mengatakan innaka mru'un fika jahiliyah. Dan dengan nasihat itu merubah sang sahabat menjadi seorang yang begitu sangat mulia kedudukannya. Dengan nasihat dari Rasulullah SAW, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau sesungguhnya dirimu, ya, seseorang yang masih ada padamu perangai jahiliyah. Sehingga ini merupakan nasihat bagi kita semua. untuk mengedepankan akal, bukan mengedepankan ego, untuk kemudian insaf, bukan kemudian sombong, untuk kemudian mengenal kadar dirinya, tidak kemudian melebihkannya kepada yang lainnya, dari yang lainnya. Wa min dalik, kata Syekh, dan di antara hal tersebut dari bentuk-bentuk perang jahiliyah, tanaqqusuhum liman hirafuhum wa sana'i'uhum laisat mithla hirafi asrafihim. Tanaqqusnya mereka, perendahan mereka terhadap orang yang profesi-profesinya, ya, pekerjaan-pekerjaannya tidak sebagaimana profesi dan pekerjaan orang-orang mulia, yakni status sosialnya di tengah-tengah mereka. Direndahkan hanya karena dia adalah seorang sol sepatu. Direndahkan karena dia seorang penarik becak. Direndahkan karena dia seorang kuli bangunan, kuli pasar. Direndahkan karena dia seorang tukang parkir, misalnya. Nah, di sini dicontohkan kal haddajin wa najjarin, semisal pekerjaan yang dianggap rendah mungkin pada saat itu, tukang pandai besi. Nah, tentunya pandai besi dia sangat akrab dengan bau-bau yang busuk dan menyengat. Najjar, tukang kayu, itu juga demikian. Wahadihi khaslah la tazal mawjudah fi ba'din nas. Dan perangai seperti ini, yakni suka merendahkan yang lain, memandang dengan sebelah mata kepada pihak-pihak yang dianggap rendah status sosialnya, ini masih juga tetap ada pada sebagian manusia. Bahkan sebagian di sini bisa dikatakan pada mayoritas manusia. Orang-orang yang suka memandang rendah saudaranya. Wa min hadzal bab, dan termasuk daripada bab ini adalah alladzina yahtaqiruna immatal masajid wal muadzinin. Orang-orang yang merendahkan para imam-imam masjid. Orang-orang yang merendahkan para pengumandang adzan. Ini di Saudi, karena memang di Saudi imam masjid itu digaji. Dan di negeri-negeri Timur Tengah, semisal Emirat, Qatar, itu juga demikian. Muadzin itu ada tunjangannya, diberi tunjangan. Nah, pekerjaan-pekerjaan seperti ini dianggap rendah, dianggap remeh oleh mereka. Sehingga seringnya dicari dari a'imah masajid justru dari orang-orang ajam. Pengumandang-pengumandang adzan itu juga demikian. Dan jangan dibayangkan seorang imam masjid, ya, di sana seperti kita di sini, terkhusus ahlu sunnah, yang kemudian bisa menata shof dengan semaunya, menata shof dengan sebaiknya. Ya. Sawu suhufakum fa'ina tasbiyata suhuf min tamami sholah, sambil mengarahkan makmumin untuk mereka saling merapatkan satu dengan yang lain. Antum menjadi imam begitu, ya, kemudian menghadap ke makmum mau meratakan shof, akan disana soli-soli. Ya Allah soli, sudah langsung begitu. Ini pada tentunya sebagian, tidak semua tempat yang kita pernah saksikan. Al-muhim, ada pihak-pihak yang mereka menganggapnya bahwa itu pekerjaan rendah, pekerjaan hina. Padahal imam masjid kedudukannya tinggi, dan untuk menjadi imam di dalam hadis Rasul adalah Ya'umul qawm akra'uhum li kitabillah. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Yang bisa mengimami satu kaum adalah yang paling faham terhadap kitabullah. Sehingga saya menyatakan ma'ana wadifatil imam. Anna wadifatil imam hiya afdalul wadha'if. Padahal pekerjaan, kalau itu dianggap sebagai pekerjaan, ya kan, padahal ini adalah ibadah ya. Wadifah, kedudukan seorang imam itu adalah afdal al-wadha'if, sebaik-baik wadifah, sebaik-baik tugas, pekerjaan. Wa hiya amalur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan amalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya mungkin karena dari sisi mendapatkan gaji, kalau orientasinya adalah gaji mungkin ya, itu memang kerendahan. Tapi kedudukan sebagai seorang imam itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan kedudukan yang tinggi, dan itu merupakan amalur rasul. Tidak sembarang orang berhak untuk bisa berada di depan mengimami yang lain. Wa kadzalika wazifatul muadzin. Demikian pula tugas sebagai seorang muadzin. Fa asraf wazifah ya wazifatul imam wal muadzin. Semulia-mulia daripada tugas adalah tugas menjadi imam dan tugas menjadi muadzin. Pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang memandangkan azan. Tentunya dia mengajak kepada orang untuk melakukan sholat. Man da'a ila khair falahu mithlu ajri fa'ili. Man da'a ila khair falahu mithlu ajri fa'ili. Orang yang mengajak kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala seperti kebaikan, seperti pelakunya. Dan keutamaan pahala yang didapat oleh orang-orang yang memandangkan azan itu ada sendiri. Ada sendiri. Keutamaan yang sangat luar biasa. Terlebih jadi imam. Fahuma asraf man amila atib. Fahuma asraf min amalil wazir. Maka kedudukan menjadi imam, kedudukan menjadi muadzin itu lebih mulia daripada kedudukan seorang menteri. Orang yang menduduki jabatan menteri. Karena itu jabatan keduniawian, sedangkan ini jabatan yang kaitannya dengan ukhrawi. Wa asraf min jami'il a'mal, dan bahkan lebih mulia dari seluruh amalan-amalan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa naktafi ilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.